الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما بعد. Ada pertanyaan yang masuk. Sebelumnya saya informasikan kepada antum bahwa pertanyaan yang diajukan itu terutama yang berkaitan dengan materi lebih dahulu, supaya bermanfaat untuk antum dan juga bermanfaat buat yang lainnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak semuanya bisa terjawab. Itu antum harus ingat itu. Tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Yang pertama, karena keterbatasan ilmu. Yang mampu saya jawab. Yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, yaitu karena keterbatasan waktu. Karena pertanyaan enggak mungkin dijawab. Ini yang masuk aja sudah ratusan ini, gimana bisa dijawab? Biasa saya jawab paling hanya 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan. Tapi untuk hari ini istimewa, nanti mungkin lebih dari itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu jangan antum mengharapkan bahwa harus bisa terjawab semuanya, tidak. Karena yang saya tahu saya akan jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Dan itu juga jangan kita ingin berusaha pokoknya harus bisa dijawab. Ya kalau tidak bisa dijawab, sekarang kita berusaha untuk mencari. Mungkin ada kitab lain yang belum sempat kita baca, kita murojaah lagi. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana penjelasan hadis yang mengatakan bahwa kelak di telaga haud Nabi ada segolongan umat yang diusir dari telaga. Kemudian Nabi bertanya, bukankah mereka itu sahabatku? Bukanlah mereka itu sahabatmu? Ini tidak. Nabi mengatakan, nanti ada antum ashabi. Kalianlah para sahabatku. Yang datang kemudian ya bukan. Ketika Nabi bertanya, antum ashabi. Adapun ikhwanku, saudara-saudaraku, itu yang datang kemudian. Yang mereka itu sudah merubah agama ini. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah ahlul bid'ah. Sebagian lagi mereka mengatakan orang-orang yang sudah merubah agama ini. Sehingga mereka tidak dapat meminum air dari telaga. Yang merupakan kemuliaan bagi Rasulullah dan umatnya dengan diberikan telaga itu. Tadi dikatakan Imam Mahdi hidup selama 7 tahun. Apakah dari lahir atau sampai wafat tidak dijelaskan? Dia ada 7 tahun, tidak dijelaskan tentang bagaimana tentang kelahirannya, wallahu a'lam. Kemudian apa yang dimaksud Allah memperbaiki dalam 1 hari? Menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, dimaksudkan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentang Imam Mahdi itu diberikan taufik, yuslihuhu fi lailatin. Di sini disebutkan, hadisnya saya bacakan dulu. Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu Allah fi lailatin. Mahdi itu dari ahlul bait yang Allah memperbaiki dalam 1 malam. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yuslihuhu Allah fi lailatin ay yatubu ay yuwaffiquhu wa yufahimuhu wa yurshiduhu ba'da illam yakun kadzalik. Jadi Allah memberikan taufik, memberikan pemahaman, memberikan petunjuk yang sebelumnya dia tidak demikian dalam 1 malam. Ini dalam Fitan Al-Malahim di halaman 26. Setiap pertanyaan, satu kertas ini, satu pertanyaan. Jadi jangan satu kertas, 2 atau 3 atau 5 pertanyaan. Yang lain juga ingin minta dijawab, sama seperti antum juga ingin dijawab. Satu pertanyaan, makanya yang saya jawab hanya satu aja, saya pertanyaan itu. Di hari kiamat, Dajjal apakah dapat azab Allah? Ya paling besar azabnya. karena pengikutnya syaitan, sedangkan syaitan dimasukkan ke neraka. Kemudian juga yang lainnya Yahudi dan orang-orang kafir. Jika kita memiliki piutang, bolehkah kita mengharapkan agar orang yang berutang kepada kita lupa untuk membayar sehingga kelak di akhirat akan menyerahkan amal baiknya? Kok jahat ya? Ini orang jahat ini. Mestinya sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya, ketika ada orang yang berhutang kepadanya, yang pertama dia berusaha untuk menagih. Tagih supaya mengingatkan dia supaya dia bayar, supaya tidak berat nanti pada hari kiamat. Ditagih. Dan itu boleh menagih, menagih hutang. Yang kedua, kalau memang dia tidak mampu, Allah menyuruh memberikan tempo. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Seandainya dia orang yang susah, berikan tempo sampai waktu yang lapang. Yang ketiga, yaitu dia sedekah. Yang ketiga, sedekah artinya kalau memang sudah tidak mampu, enggak mungkin dia bayar, maka serahkan, sedekahkan. Sudah orang ini enggak mungkin bayar, kan? Orang yang miskin enggak mampu, kita serahkan kepada dia, artinya kita bebaskan. Kalau orang-orang yang miskin yang kita bebaskan itu, maka kita akan mendapatkan nanti kemudahan di hari kiamat. Di saat mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan kita. Jadi jangan mengharapkan orang itu lupa. Kasihan kepada seorang muslim yang lain, berat bagi dia nanti pada hari kiamat. Karena di hari kiamat itu beratnya luar biasa, luar biasa. Sangat berat keadaannya. Ketakutan yang amat luar biasa, kesulitan yang amat luar biasa pada hari kiamat. Makanya kalau ada orang yang meminjam uang pada kita, dan orang enggak mampu, berikan. Cuma tetap utang piutang kata Allah apa? Catat, kapan kamu mau ganti? 1 bulan, 2 bulan, kalau sudah ditulis 2 bulan harus bayar, tegur orangnya supaya bayar dia. Jadi yang berhutang juga tahu diri, jangan sudah berhutang merengek-rengek nangis begitu mau bayarnya enggak bayar, enggak ada kala, enggak ada, enggak data, enggak salam, enggak kalam, enggak ada beritanya lagi, sudah menghilang. Ini enggak benar, itu justru menyusahkan dia pada hari kiamat nanti. Sebaiknya dia datang ke rumah orang yang memberikan hutang kepada dia, bahwa saya belum mampu untuk bayar, nanti saja. Itu yang terbaik buat dia. Tadi dikatakan Ya'juj wa Ma'juj. Apakah Ya'juj wa Ma'juj ini banyak? Banyak. Apakah satu orang atau banyak? Banyak Ya'juj wa Ma'juj ini. Bagaimana nasib orang yang mati dengan membawa utang walaupun dia mati dalam keadaan syahid? Ini ada hadisnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Kata Nabi, diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali utang. Semua diampunkan dosa-dosa yang mati syahid kecuali utang. Utang tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Karena berkaitan dengan hak anak Adam, kecuali orang yang memberikan utang memaafkan, membebaskan dia, akan dituntut sampai hari kiamat tentang masalah utang itu. Apakah proses yang terjadi pada hari kiamat dialami oleh manusia atau makhluk yang lainnya? Tentang makhluk yang lainnya juga ada kisos. Hatta kambing ya, yang bertanduk dengan kambing yang lain yang ditanduk sampai patah akan dituntut sampai hari kiamat, akan dikisos. Hadisnya sahih, kita tidak tahu tentang hikmahnya karena riwayatnya sahih, kita wajib imani. Apa yang bisa kita lakukan di dunia ini agar apabila kita meninggal, kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita jalani, ini sebenarnya nanti yang terakhir, tapi nggak apa-apa, saya bawakan, bahwa supaya kita bisa tetap dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang pertama harus jalan dulu di atas jalan yang benar, tempuh jalan yang benar, as-sirat al-mustaqim, yaitu kita berpegang kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Jalan ini hanya satu untuk jalan kepada Allah, bukan dua, bukan tiga. Jalan selamat untuk menempuh jalan kepada Allah hanya satu, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya. Jadi kita harus berpegang pada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf menurut pemahaman sahabat. Kita harus berpegang karena jalan itu hanya satu. Kemudian yang kedua, yaitu kita terus menuntut ilmu syar'i, ilmu nafi. Yang ketiga, kita selalu melakukan amal-amal saleh. Yang keempat, kita selalu minta kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang kelima, jangan tinggal untuk selalu kita minta ampun kepada Allah. Terus berdoa, minta ampun kepada Allah. Nabi saja setiap hari minta ampun 70 kali. Bahkan dalam riwayat 100 kali. Kita semua banyak salah dan semua kita banyak dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa, yang terbaik yang berbuat dosa yang bertaubat kepada Allah. Taubat. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau seandainya kita khilaf, keliru atau salah dan berbuat dosa besar, segera taubat kepada Allah. Dan Allah sangat luas ampunannya dan sangat luas rahmatnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang dibakar, dia mati dibakar, apakah dikumpulkan? Semuanya akan dikumpulkan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan manusia dari tidak ada. Kalau dibakar masih ada abunya. Ada abunya. Akan dikumpulkan lagi. Lebih mudah bagi Allah. Sedangkan yang pertama tidak ada apa-apa, Allah sudah. Allah sangat berkuasa untuk menciptakan, apalagi setelah adanya manusia kemudian dia mati, apakah dibakar atau yang lain, semua dikumpulkan oleh Allah SWT. Bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita yang kafir? Ya, tentang orang tua yang kafir, Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman, dalam kamu bergaul kepada keduanya dengan akhlak yang mulia, dengan yang baik. Ya, sudah masuk waktu zuhur, kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.